Di zaman segala hese, nunga bandar nolol oge, jalma keur meujehna susah, di oloan titah main. Pohoku menang sakali, mun dihitung angger rugi, bari dosa nambah deui. Togelnya togel togel, mantap tolol mata kelo. Togelnya togel togel, mantap togel tolol kelo. Nanaon untungna judi, babaledogan jeung juri. Ngimpi nasib robah gancang, ngahayal ke awang-awang. Togelnya togel togel, mantap tolol mata kelo. Togelnya togel togel, lamun tetololnya kelo. Ari nu ngaranna bandar, matak jadi bandar oge. Geus puguh lain nu eucreug, hate hideung ngablebek. Togelnya togel togel, mantap tolol mata kelo. Togelnya togel togel, mantap togel tolol kelo. Jajan teuing masyarakat nu eleh nambah malarat, bandar maseri jeung nyalse da dosa mah urusan engke cenah manguse. Desian ku pangadilan, sabab pangadilan mah cenah tempat ketidakadilan. Cek maranehna bapa sanes cek abdi, pantang sieun pol kawani darumasa boga beki. Ladang di jalan maksiat, dijamin hoal mati.